SWT yang telah memberikan kita kepada limpah dunianya, yang telah mengumpulkan kita sekali lagi pada malam ini untuk kita bersama-sama membaca kitab Allah Subhanahu SWT, cuba memahamkannya, dan semoga Allah SWT akan jadikan usaha kita ini insyaAllah. Dan Alhamdulillah kita akan membaca kitab Tafsir kerana menggantikan pelajaran ataupun kuliah minggu lepas. Kita telah sampai muka surat 126 kalau tak cakap saya, ayat 82-86 ataupun belum lagi 79-81. Sudah eh? 79-81 sudah? Belum eh? Belum. 79-81. Jadi alhamdulillah dengan syaitan yang rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailu lillazina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailu lahum mimma katabat aydihim wawailu lahum mimma yaktubun. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Maksudnya maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Yang benar, barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka mereka itu, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Di ayat yang Allah mulakan dengan maka kecelakaan yang besar, fawailul lilladzina yaktubuna alkitab. Allah berkata kecelakaan yang besar ini bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Sehingga akhir ayat ini, dan kita ingin mencari kesinambungannya, maka kita dapati bahawa ayat sebelum ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang diturunkan kitab kepadanya tetapi tidak tahu membaca, yakni ummiyun, tidak tahu membaca, maksudnya adalah tidak faham apa yang dia baca. Mereka membaca, kata Allah SWT, wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitab illa amani. Mereka tidak mengetahui apa itu Alkitab itu melainkan angan-angan dan dongeng-dongengan. Maknanya mereka baca kitab tetapi mereka tidak faham. Yang mereka tahu hanyalah dongeng-dongengan saja, cerita-cerita biasa yang satu orang cakap-cakapkan. Jadi itu adalah kisah ayat sebelum ini berkenaan dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi yang mendapat kitab tetapi tidak faham kitab ataupun isi kandungan kitab tersebut. Kemudian pada ayat ini pula disambung dengan sifat-sifat kumpulan kedua, iaitu mereka-mereka yang menulis Alkitab. Menulis Alkitab, yakni kitab Taurat mereka, dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka dengan tanpa takut mereka berkata bahawa ini adalah dari Allah, haga min indillah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit, samanan qalila. Jadi Allah SWT mencela kumpulan yang kedua ini. Yang mula-mula tadi, sebelum ni tak tahu terus apa yang mereka baca, mereka ikut saja. Yang kedua pula ini lagi dahsyat. Mereka pula yang tulis kitab. Lepas tu diorang baca, tapi mereka tulis kitab ni dan mereka katakan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menulis kitab ni maknanya bukanlah mereka kumpul daripada mula sampai habis, tak mungkin. Kalau kitab mereka tu ada mula Al-Fatihah misalnya, tak adalah maknanya mereka mula Al-Fatihah sampai An-Nas, ada mula sampai habis mereka tulis. Tak, maksudnya mereka tambah-tambah atau mereka kurang-kurangkan daripada kitab Taurat, dan mereka katakan ini daripada Allah SWT. Ini semuanya itu tidak ada yang bukan daripada sisi Allah, bukan daripada Allah. Semuanya wahyu, kata mereka. Dan tujuan mereka apa dia? Supaya mendapat keuntungan. Kenapa boleh dapat untung dengan tulis kitab? Apakah dengan menjual apa hasil daripada jual kitab Taurat ini? Jawapnya tidak. Saya tak rasa kitab suci mereka itu dijual. Zaman dulu Quran semua tak jual, apalagi Taurat tak jual. Tapi sekarang ni kitab yang paling best seller kata orang tu Bible lah. Ha, paling banyak orang beli. Quran pun dah sama juga. Kita tak nak cakap lah tentang hukum apa ni, jual beli Al-Quran ke apa. Cuma kita nak katakan bahawa bukan maksud memperoleh keuntungan daripada menulis kitab dan kata ni daripada Allah SWT, holy book ini, bukan pasal daripada penjualan kitab, tetapi daripada maksud lain, daripada isi kandungan yang mereka tambahkan ataupun kurangkan itu. Kerana di situ ada maslahat pribadi, maslahat duniawi mereka. Mungkin hukum tu mereka ubahkan supaya menguntungkan siapa? Kaum rahib-rahib mereka. Supaya menguntungkan gereja, pihak gereja. Menguntungkan orang-orang tertentu yang mereka, kita katakan mereka inginkan orang-orang tertentu itu mendapat keuntungan, iaitu menjaga kemaslahatan mereka. Yang penting, ataupun mereka diubah atau ditubuh untuk mengubah hukum mahkam tertentu daripada kitab mereka. Jadi itu yang maksud daripada dengan tujuan atau dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Samanan qalila. Kenapa qalila? Kenapa sedikit? Jawabnya, sebab apa sahaja yang mereka dapat amatlah sedikit ataupun tidak ada nilainya berbanding dengan apa? Dengan yang mereka jual tu. Iaitu apa? Kebenaran. Mereka jual kebenaran, mereka jual wahyu daripada Allah SWT, yang mana balasannya sebenarnya pada hari kiamat mereka akan diazab dengan azab yang besar. Mereka dapat itu tidak ada bandingannya, macam langit dan bumi. Kerana apa saja yang ada di dunia ini sedikit sangat nilainya jika dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat. Rasulullah SAW pernah berkata, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Dan ini sebuah tempat sebesar 1 meter saut di dalam syurga lebih baik untuk kamu daripada apa? Daripada dunia ini semua dan apa yang ada di dalamnya. Ya, kita kumiter je kat dalam syurga tu lebih baik daripada apa yang ada dekat dalam dan dunia semuanya sekali kita dapat. Kalau satu estet ni semuanya kita dapat tu pun tak boleh lawan dengan apa? Dengan 1 meter je dekat dalam syurga nilai. Dan zaman sekarang pun dunia atau apa, tanah ni pun ada beza-beza kan harganya. Tanah yang prime dan sebagainya tu, itu je kita dah nampak bezanya. Awak ada berapa pun ikan tanah, tapi dekat mana, pulau mana pun, apa dia ada ni ya? Dia punya harga dengan satu dekat Orchard Road. Kedai kecil dekat Orchard Road je dengan harga dah lebih besar lah. Tapi ni syurga, bukan kerana nilai daripada sudut manfaatnya dan sebagainya, daripada sudut apa? Daripada sudut kekalnya, frihol dengan tak frihol lah kata orang. Jadi kata Allah SWT, yang mereka beli tu, yang mereka dapat tu, keuntungan tu adalah samanan Salina. Jadi kita tahu tuan-tuan bahawa apa ni, orang-orang yang tulis kitab ni, para penita-penita apa ni, ahli kitab ini, mereka dapat keuntungan yang amat banyak. Mereka kumpulkan harta. Sampai Allah katakan yakni zuna zahaba wal fidda. Sebenarnya orang-orang ahli kitab, kata Allah SWT dalam surah Taubah, mereka kumpulkan harta ni, emas dan perak. Yakuluna amwalan nas bil batil, mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Cara batil tu macam-macam cara, riba sebahagian daripada ini, antaranya adalah dengan cara ini. Nampak macam suci, nampak macam orang-orangnya apa tu, kita katakan ahli agama dan sebagainya, cakap semua macam hebat, eh, macam wali-wali. Tetapi sebenarnya apa ni? Sebenarnya tamak kan harta. Jadi yang ini dengan tidak ada segan silu mereka katakan, kata Allah SWT, summa yaquluna, mereka katakan maknanya dengan lafaz. Kalau letak aja dekat situ, dia tak cakap. Ada orang tak payah cakap, dia tulis saja, dia dah buka apa dia. Orang yang akan tetap dia adalah Taurat, eh? Tapi bukan tu je, dia cakap ini adalah daripada Allah SWT. Dalam carahannya ke, mereka pun ada carahan dia ke, khutbah dia ke, tapi bukan khutbah jemaah lah. Mereka kata ni, Allah kata macam ni, Allah masih kata macam ni, ini daripada Allah SWT dan sebagainya. Jadi Allah SWT mencela mereka, kecelaan yang keras, mereka mendapat kecelakaan yang besar. Fawain. Kemudian Allah kata lagi sekali, fawailun lahum mimma katabat aydihim, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat daripada apa yang mereka kerjakan dengan, atau mereka tulis dengan tangan mereka, mimma katabat aydihim. Jadi mula-mula dan satu celaan, yang kedua celaan lagi, kali ini khusus, iaitu dengan apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Jadi balasan celaan itu ataupun kecelakaan itu jatuh atas perbuatan tangan tu. Ini khusus, tadi umum, yang ini menjual beli ayat Allah SWT menambah-nambah. Yang ini pula khusus dengan tangan mereka, mimma katabat aydihim. Dan yang terakhir lepas itu, wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat daripada apa yang mereka kerjakan. Kenapa ada perbezaan kat situ? Yang pertama, Allah SWT ceritakan tentang sinari umumnya. Mereka tulis Alkitab dengan tangan mereka, kemudian mereka kata ini daripada Allah SWT untuk dapat keuntungan yang besar. Yang kedua, kecelakaan yang besar bagi mereka daripada akibat mereka tulis dengan tangan mereka, dan daripada lepas itu kecelakaan daripada apa yang mereka kerjakan. Itu ulama mengatakan sebabnya ada khusus ni, sedangkan semuanya sebenarnya tak sama, adalah kerana yang kedua ni, kecelakaan yang kedua ni, mimma katabat aydihim, ini adalah ancaman terhadap perbuatan, dan aydihim dengan tangan tu hanya menerangkan realitinya, ini keadaan yang berlaku. Keadaannya dah mereka tulis dengan tangan. Jadi Allah SWT letakkan kecelakaan itu atas perbuatan mereka dengan tangan. Bukan maknanya dia berbeza. Kemudian wailul lahum mimma yaksibun, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka terhadap akibat daripada apa yang mereka kerjakan. Yang yaksibun yang akhir tu bukan dengan tangan. Yaksibun maknanya adalah apa yang mereka perolehi daripada apa? Keuntungan. Jadi amal pun kerja dapat kecelakaan sia-sia, untung pun kecelakaan sia-sia, berus. Jadi bukan hanya dia punya action saja yang haram dan dapat kecelakaan, dia punya untung pun kecelakaan. Maknanya the whole cycle, proses itu semua sekali dapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dapat keuntungan yang sedikit. Jadi sekali lagi ya, bagaimana ayat yang sebelum ini, satu balasan daripada Allah SWT selalunya bersebab. Selalunya bersebab. Yang ini jelas dia bersebab. Mimma katabat aydihim, akibat. Maknanya sunnatullah, hukum Allah SWT. Apa saja hukuman Allah SWT kasih, mesti ada sebab. Bukan kerana Allah SWT maha kuasa dia nak hukum siapa dia suka dan sebagainya. Tidak, Tuhan kita bukan menunggu. Tuhan kita bila balas bersebab. Dan dia terangkan kenapa dia balas. Kalau siapa yang baca Al-Quran dia dapat petunjuklah. Dia terangkan bila dapat akibat tu, bila lakukan perkara demikian. Jadi orang yang baca Al-Quran lihat keadaan ni, walaupun bukan untuk kita, walaupun bukan yang ni kisah kita orang Islam, kisah Bani Israel ke atau siapa saja, mereka lihat dia punya apa? Dia punya faedah dia, dia punya pengajarannya, bahawa perbuatan macam itu boleh dapat akibat macam ni. Jadi kita pun jauhkan diri kita daripada melakukan yang serupa. Macam mana nak lakukan serupa? Sama lah, kita punya Quran, kita punya hadis, kita memang tak boleh tambah-tambah. Mustahil kan? Nak tambah-tambah dalam Quran dah tak boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa lagi nak tambah? Rahmanir Rahim, yang ni Malikil Qudus, dah tak boleh lah. Nak panjang-panjang ke? Walaupun dah belajar Quran juga, Inna Ta'ina Kalkautar, wah-wah-wah, apa lagi kan? Tak boleh lagi, dah tak boleh. Jadi macam mana nak tambah-tambah ataupun tulis, kita katakan Alkitab dengan tangan, yang ni Al-Quran dengan tangan sendiri, dan kata ni daripada Allah SWT, tidak lain dan tidak bukan dengan tafsiran. Dengan tafsiran yang lain daripada yang dikehendaki oleh Allah SWT, yang diturunkan dengan lisan Rasulnya. Tak, kita pakai kita punya tafsiran sendiri. Ni zaman apa? Zaman moden. Okey, ni tafsir moden. Kalau hari-hari, hari-hari lah. Macam tu lah. Kalau kat tempat kampung, kampung punya punya tafsiran. Okey, itu menunjukkan. Jangan kita kata ni daripada Allah SWT, maknanya inilah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan tujuan kita nak lakukan demikian, walaupun macam mana cantik kita cakap, berbunga-bunga semuanya, setaman, tujuannya adalah untuk kepentingan manusia, itu nak hidupkan apa ni, nak dapat faedah dari Quran dan sebagainya, apa pun awak cakap, dapat kemajuan, kemodenan dan sebagainya. Tapi sebenarnya akhirnya adalah yastarubihi samanan qalila, untuk mereka membeli, yang ini mendapat keuntungan yang sedikit. Sebenarnya nak dapat keuntungan yang sedikit. Jadi ada satu apa ni, satu produk baru tu je lah, padahal semua sama, nama dia lah lain. Kitab semua sama, awak punya lain, paket lain, awak namakan lain lah. Sebenarnya tak ada apa-apa, mainkan nak untung saja. Kalau cakap semua sama, kedai semua jual sama, kan tutup apa ni, awak apa ni, orang pergi kat kedai awak kurang lah. Kalau awak jual lain kan, orang akan datang ke tempat kita. Jadi tak ada lain melainkan mereka menginginkan keuntungan di dunia. Kemudian mereka katakan, mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tak salah. Jadi mereka tahu mereka diancam, yang perbuatan-perbuatan mereka itu diancam dengan azab api neraka daripada Allah. Jadi mereka katakan, waqalu lam tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Tidak, kami sekali-sekali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Ini kata-kata ni, statement ini keluar daripada apa? Daripada nasihat ataupun ancaman orang terhadap perbuatan mereka itu ataupun kamu sendiri mereka. Sama daripada orang lain, yakni ancaman dan nasihat, yakni mereka Bani Israel kan, Ahlul Kitab. Kumpulan kedua lah orang-orang yang beriman. Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya kata, jangan buat gini, jangan buat gini, kamu akan diancam dengan api neraka dan sebagainya. Ataupun di kalangan mereka sendiri, mereka sendiri dah tahu akan hukum perbuatan mereka itu. Jadi mereka punya respon adalah, kami sekali-sekali tidak akan terkena api neraka melainkan beberapa hari saja. Maknanya kena tak api neraka? Kena, kami kena tapi sikit. Betul, saya setuju kamu cakap kita akan kena api neraka perbuatan kita. Cuma kita kena pun Kejap. Jadi mereka dah ekstirah mengaku bahawa mereka akan masuk neraka disebabkan perbuatan mereka. Tengok sifat Bani Israel. Kalau ada kat dalam umat ini, dalam yang awak kenal ke, awak pernah nampak ke, sama lah dengan Bani Israel. Sebab tu ini semua menunjukkan bahawa siapa yang ada sifat macam ni, dia ada sifat Bani Israel. Dan kita banyak kali saya dah ingatkan hadis Nabi SAW bahawa kamu yakni umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW, sentiasa akan mengikut jejak langkah apa umat-umat sebelum kamu. Siapa ni Sibran di Sibrin, apa tu, sejengkal demi sejengkal, sasa demi sasa, sampailah mereka masuk lubang, kamu masuk lubang. Ditanyakan siapa mereka ya Rasulullah, orang-orang sebelum kita tu, adakah mereka Yahud dan Nasara, yang lalu kita Yahudi dan Nasara, siapa lagi, kata Rasulullah salah salah. Dalam riwayat lain, apa ni, Rum al-Farsi, yakni kaum apa ni, bangsa Rum dan bangsa Farsi, jawab Nabi SAW, ya, ya ni mereka, kita akan ikut orang-orang yang sesat. Jadi mesti ada dalam kalangan orang yang beriman, ada dalam kalangan orang yang beriman yang akan melakukan demikian. Kalau kita masuk sekejap saja, bila dah makan dadah ke, bila dah rumpak ke, bila dah ni apa benda kan, alah, kalau kena ni pun sekejap saja. Jadi tahu mereka akan masuk. Qul attakhadtum indallah ahdan, katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu wahai Bani Israel telah mengambil daripada Allah janji. Ini janji daripada Allah, kamu dah buat janji dengan Allah SWT kan, bahawa kamu kalau masuk api neraka masuk sekejap. Ini bukan nak tanya nak tahu, ini bukan istifham nak tanya, ini istifham tanya ingkar, mengherdik, mencela. Kamu dah, jadi ini tak patut, statement awak tu salah. Maka kalau begitu, kita katakan fala yukhlifullahu ahda, maka sekali-kali Allah SWT tidak akan memungkiri janjinya. Jadi janji kamu kalau masuk neraka sekejap, memang Allah SWT tak akan mungkir janjinya. Jadi yang benar daripada janji, daripada kata-kata mereka adalah mereka akan masuk neraka, memang Allah tak akan mungkir janji. Ada pun oleh kerana mereka tak pernah buat janji dengan Allah SWT, mereka kalau masuk sekejap, jadi tak adalah apa ni, memenuhkan janji yang yang syarat ini, bahawa mereka kalau masuk neraka, mereka akan masuk sekejap. Tapi yang ada adalah Allah SWT telah mengancam, yakni janji juga, bahawa mereka akan masuk neraka terhadap perbuatan-perbuatan mereka itu, jadi mereka akan masuk neraka, Allah tak akan mungkin janji. Adapun janji yang kedua tu, ataupun sifat kedua daripada janji itu, bahawa mereka kalau masuk beberapa hari saja, tak ada janjinya, jadi tak ada, tak akan dipenuhi. Jadi ini sebenarnya nak tunjukkan bagaimana kita katakan sifat Bani Israel yang tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu Taala, sehinggakan mereka berani berkata demikian, seolah-olah mereka dah buat janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah mereka adalah umat-umat yang terpilih, kalau masuk pun sekejap, dan seolah-olah mereka boleh tahan kan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata kepada mereka, kata Allah SWT, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi am dekat sini apakah maknanya bal, bahkan kamu hanya mengetahui, kamu hanya berkata terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Ini kita dah sentuh dahulu tentang am di sini ya, ataupun atau, ini bukan atau tapi bahkan kamu telah mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu mengetahui. Jadi memang mereka tak tahu dan mereka main cakap saja. Ada dari sini ada kita katakan sesuatu yang saya lihat lah tentang orang Islam ni. Kalau mereka jahil, tak belajar daripada sumber yang betul, tak ikut manhaj kata orang tu, cara betul daripada Quran, hadis, kan? Tak pasal agama tu ada manhaj kan, tak tahu jangan cakap, betul kan? Jadi kita dapati sebagian orang kat kampung-kampung ke kat mana kan, bila cakap asal boleh, asal boleh agak cakap saja. Macam mana yang mereka nampak kat dunia tu, mereka kiaskan dengan Allah SWT dan hukum hakamnya. Bahaya. Nak kasi misal, nanti apa ni panjang pula. Cuma nak katakan bahawa mereka kerana tak ada manhaj, mereka hanya sangka-sangka je tau, apa yang Allah punya hukum macam gini, ataupun sifat Allah macam gini, ataupun yang Allah suka macam gini. Mereka main agak-agak dan mereka gunakan lafaz-lafaz dalam salah. Lafaz yang mereka gunakan terhadap Allah SWT dah salah, iaitu tidak mengikut adab. Bukan lafaz-lafaz syar'i, pasal ikut bahasa mereka. Kemudian makna tu ataupun konteks isi daripada apa yang mereka cakapkan tentang Allah SWT, tentang syariah, kerana tentang Nabi SAW, semuanya kita katakan macam mata tangin terbang sana terbang sini, tak boleh tangkapnya. Jadi itu kenapa berlaku kejahilan. Tapi kalau mereka ni sebenarnya, kalau kita lihat, memang pakar dalam bidang-bidang mereka tertentu. Kalau dia pakar dalam buat apa petani, apa pokok-pokok, apa dia pakar, dia boleh cakap macam-macam. Tapi bila dia start masuk dalam agama je, dia pun nak try nama juga. Allah, awak dengar sekejap tak ni lah. Macam yang kita nampak ni, amtakuluna alallahi ma la ta'lamun. Bahkan mereka mengatakan terhadap Allah dan mereka tak tahu macam mana cakap. Jadi di sini yang kita dapati kenapa bila berlaku sesuatu isu yang sensasi je, sensitif tentang orang Islam, contohnya jihad lah, contohnya apa, orang yang kena kopi yang mendam yang tak pernah puasa tak semayang apa semua, betul tak? Ha. Macam mana petrol pun banyak pun Maka suara bindik pun apa semuanya bila cakap pasal ni. Oh, dia apa, semangat dia meluap-luap lah. Nasib baik tempat kita tak ada politik yang Islam ke apa semuanya. Kalau macam apa juga macam ni kebiran. Bila bab ini dia, wah, semangat dia satu macam. Pasal tak ada mana, tak ada mana. Orang pun buat tambahan tu tak ada ilmu tu dia. Yang tak ada ilmu tu satu. Tapi tak ada ilmu tu satu lah. Kita ni memang dibagi-bagikan kepada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu lah. Tidak berilmu tu apa dia punya ni, takkan kurang ilmu ya. Dia kasih kepada orang yang berilmu, tak ni serahkan kepada orang berilmu lah dalam bab-bab tertentu kan. Tu mereka tidak, mereka dalam bab apa-apa pun tu terus naik ke atas. Lepas tu orang akan duduk, orang Islam ni macam ni, macam ni. Dia pula ambil gambar waktu tertentu tu kan. Waktu orang tengah mengamuk apa semuanya, bakar sana bakar sini sampai mati apa semuanya kan. Dia ambil kat situ kan, orang Islam macam ni. Itu yang sedih. Lalu kita kena tangkap gambar waktu tengah macam tu. Yang dia tak sendiri kita tak tahu. Tapi kita ni, ya ini cakap tentang agama dengan tanpa ilmu, dengan semangat dan sebagainya. Sifat, bahagian sifat daripada ni Bani Israel. Antakuluna alallahi mala ta'lamun. Mesti nak kita, mesti nak gini, kita mesti nak gitu, kita mesti nak gini. Ini tak boleh jadi, ini tak adil. Kita mesti tegakkan keadilan kan, betul tak? Macam itu punya suara-suara semua keluar. Tinggal orang kipas saja, ketua dia ada je, dah habis. Dia bawa, dia bawa pergi mana, ada orang semua ikut. Habis. Yang kita lihat. Jadi Allah SWT menerangkan keadaan yang sebenarnya. Bala kata Allah SWT, bahkan man kasaba sayyi'atan, mereka siapa yang berbuat sayyi'ah dosa, wa akhafat bihi khati'atuhu, dan dia telah diliputi oleh khati'ahnya, kesalahannya, dosanya, faulaika ashabun hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Yang di sini yang terakhir tu, ayat terakhir tu ada pembahasan sikit. Jadi apa maknanya? Barang siapa yang melakukan dosa sampai diliputi oleh dosa je semuanya, mereka masuk neraka. Apakah siapa yang buat dosa je, dia akan masuk neraka, kekal kat dalamnya selama-lamanya? Adakah ini ayat untuk khawarij yang mengatakan siapa buat dosa dia akan kekal? Akhirnya macam tu, siapa yang buat dosa, dosanya meliputinya aja, dia akan masuk neraka. Apa maknanya? dosa-dosa itu mewajibkan kita masuk neraka. Maka sahabat saya akan satu saja yang buat dosa, dan dosa yang itu meliputinya, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Al-Qabna yang ini penghuni. Macam sahabat mula zaman, maknanya dia selalu kan? Lalu kat dalam neraka tu tak tahu apa maknanya. Dan kemudian tambah lagi humti hafalidun lagi, takkit lagi sekali, mereka akan kekal di dalam. Jadi tafsirannya, apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT di sini, bukan yang tadi yang saya katakan, kalau siapa buat dosa saja, dosa dia meliputinya, maka dia akan masuk neraka. Tidak. Tidak. Perhatikan lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Pentingnya bahasa Arab, eh? Okey. Mula-mula kata apa? Sayyi'atan, dosa kan? Lepas tu ahatat bi khati'atuhu. Kenapa tak ahatat bi sayyi'atuhu? Kenapa khati'atuhu dibuka lah? Itu ada sebab dia. Jadi sayyi'atan kat sini dosa, khati'atuhu pun dosa, asal dia makna dia. Tapi dia ubahkan lafaznya. Jadi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bila mentafsirkan ayat ni, dia kata ada sebabnya. Sayyi'ah lain, khati'ah lain. Jadi orang yang buat sayyi'ah, iaitu kesalahan, iaitu dosa, tidak mestinya dia akan masuk neraka. Tidak mesti. Itu manhaj al-sunnah wal jamaah. Ayat ini bermaksud dia buat dosa, kemudian khati'atuhu, iaitu dia punya kesalahan-kesalahannya meliputi dirinya. Bukan yang dosa tu tadi meliputi dirinya, yang satu dia buat tu. Tidak. Khati'ahnya yang lain-lain. Sayyi'ah yang itu, khati'ah yang itu, dan yang apa-apa lagi yang dikumpulkan nanti. Kalau yang lain tu dosa dah terlampau banyak sangat, sampaikan dah tak ada ataupun negligible lah dia punya apa, dia punya kebaikan, khair, pahala dia, kebaikan dia, maka orang ini alhamdulillah kekal dalam neraka. Bila tu persoalannya, bila tu kesalahan dosa tu overcome dia, sampaikan dia punya pahala dah tak ada ataupun dah tak nampak, dah tak boleh kira. Bila tu? Bila bankrupt. Terlampau banyak sangat, dosa pun dah tak boleh, tak boleh kira ni. Pahala pun dah tak boleh, dah tak boleh nampak. Jadi yang ini yang akan masuk neraka. Yang kalau macam ini baru dia bersesuaian dengan manhajul sunnah wal jamaah. Dah hampir tak ada kebaikan. Yang ni iman pun dah habis. Ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan tu menenggelamkan pahala yang baiknya. Sebab ada perbuatan-perbuatan tu ini terlalu besar sangat, dia mengeluarkan seorang itu daripada Islam. Ataupun dosa dia besar sangat, mengeluarkan seorang itu daripada Islam. Yang dosa-dosa yang mengeluarkan diri daripada Islam tu, maka yang itu kata Allah SWT bahawa dia akan mengakibatkan orang itu kekal dalam neraka. Jadi bukan maknanya awak tulis kitab ini daripada Allah SWT, ni sayyi'ah ni kecil, kalau masuk pun sekejap. Tak. Kalau itu awak buat, tak korang ban kau ni dosa banyak-banyak. Yang itu pun sebenarnya kufur juga. Itu ya dah kufur. Jadi dia menenggelam ke tak menenggelamkan apa dia punya solat ke? Mungkin dia solat kan? Mungkin dia zakat kan? Tapi perbuatannya dosa mengeluarkan diri daripada Islam. Tenggelam. Maka dia akan Al-Qabna Kum Siha Khalibu. Jadi jangan pandang dosa tu satu ke dua ke tiga isolated dan sebagainya. Tidak. Setiap dosa tu dia ada dia punya kedudukannya, keberatannya. Kalau dia kita lakukan, dia menggelam ni akan kebaikan kita, maka kita akan masuk neraka dan kekal ke dalam. Baik, ada beberapa sebab nuzul tentang ayat ini, jadi kita nak baca dulu mana yang mungkin ada faedah. Muka surat 143, nota kaki 246. Ibnu Katsir menulis tentang sebab turunnya ayat ini yang kita baca tadi, bahawa Ikrimah berkata, orang-orang Yahudi berbantahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, kami tidak akan masuk neraka kecuali 40 malam saja. Kemudian digantikan oleh kelompok lain. Yang mereka maksud kelompok lain itu siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Jadi kita ni kejap aja, lepas kita keluar ya, kamu semua orang Islam akan masuk ke dalam malam ini. Kita masuk 40 malam. Maka Rasulullah SAW pun mengisyaratkan tangannya kepada kepala-kepala mereka dan berkata, kalian justru akan kekal dan dikekalkan. Tak ada yang bakal menggantikan kalian di dalam neraka. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat 80 dari surah Al-Baqarah. Jadi ini kalau kita buka tafsir, kita buka tafsir, maka kita akan jumpa sababun nuzul ini. Sababun nuzul ini adalah sabab yang masyhur. Jadi kita boleh gunakan kenapa ayat ini turun adalah disebabkan orang Yahudi mengatakan bahawa mereka hanya masuk sekian-sekian masa saja, kemudian orang Islam akan gantikan mereka. Berkenaan dengan kita baca kemudian makna ayat 79-81 ini secara umum, Allah Ta'ala memberikan ancaman dengan azab yang amat pedih bagi orang-orang Yahudi yang menyesatkan orang lain dengan menyelewengkan salam Allah. Mereka menulis banyak kebohongan dan menisbatkan hal itu kepada Allah sebagai sarana mereka untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi yang hina. Allah Ta'ala mengingkari omong kosong mereka yang menganggap bahawa diri mereka tak akan disiksa di dalam neraka betapapun besar dosa-dosa mereka selagi masih mengikuti agama Yahudi, kecuali hanya 40 hari saja. Setelah itu mereka dikeluarkan darinya. Hal seperti itu bisa terjadi jika seandainya ada janji yang pasti dari Allah Ta'ala untuk mereka. Tetapi mana janji itu? Ini hanyalah kebohongan mereka belaka. Kemudian Allah Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha bijaksana menetapkan keputusannya atas manusia, apakah ia masuk neraka atau syurga. Keputusan tersebut berdasarkan pada keadilan dan kasih sayangnya yang jauh dari pengaruh nasab ataupun kedudukan seseorang. Sungguh benar firman Allah, maka permasalahannya tidaklah segampang apa yang mereka katakan. Tetapi ini terkait dengan kebaikan dan dosa. Barang siapa yang berbuat buruk dan dosa-dosanya itu meliputi dirinya sehingga mengotori jiwanya, maka yang pantas untuk kekotoran jiwanya itu hanyalah api neraka. Dan barang siapa yang beriman dan beramal soleh sehingga menyucikan jiwanya dengan iman dan amal soleh itu, maka yang layak bagi kesucian jiwanya itu hanyalah syurga, pusat kenikmatan. Adapun kedudukan, keturunan dan pengakuan-pengakuan bohong tidaklah berpengaruh sedikit pun untuk nasib seseorang di akhirat. Jadi pelajaran yang dapat diambil daripada ayat 79-81 ini, yang pertama, ancaman keras bagi fatwa-fatwa yang menyimpang, yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Fatwa yang digunakan oleh pemiliknya untuk tujuan duniawi, seperti fatwa untuk tujuan mendapatkan harta atau kedudukan daripada penguasa. Jadi di sini jelas ayat ini adalah untuk orang-orang Bani Israel, dan kita dapati golongan yang khusus daripada Bani Israel iaitu mereka yang boleh kita ulama-ulama Bani Israel ni, Yahudi. Jadi mereka kata-kata demikian, yang ini daripada Allah SWT, sama ada ayat ini daripada Allah SWT ataupun hukumnya daripada Allah SWT, sama lah. Maknanya mereka kasi fatwa dan tujuannya biashtaru bihi samanan qalila, untuk mendapat untungan yang sedikit. Maka kalau kita nak ambil pelajaran, siapa-siapa yang kasi fatwa untuk tujuan-tujuan demikian, maka dia pun akan dapat nasib yang sama. Itu wail, iaitu kecelakaan yang besar. Dan kalau banyak sangat ataupun benda itu dah sampai tahap kekufuran, maka mereka akan menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya di dalam. Cuma kita kena berlaku, kita katakan berlaku adil. Tak semua orang yang beri fatwa yang bersalahan dengan hukum Allah SWT ini masuk dalam ayat ni. Kadang-kadang kita dapat fatwanya salah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang sahih misalnya, ataupun ijma' ulama' dan sebagainya. Jangan kita terburu-buru mengatakan mereka ni dah macam Bani Israel, jual ayat-ayat Allah SWT dan sebagainya, ataupun apa ni, nak dapatkan harta ke ataupun kedudukan ke daripada penguasa. Kalau kita emosional, kita marah, oh habis, kita masukkan mereka sama macam ulama-ulama Yahudi. Ini yang bahaya. Tak semua yang macam gitu, tak semua ya macam gitu. Kerana ada di antara mereka yang keluarkan fatwa ini berdasarkan apa ni? Berdasarkan kejahilan ataupun tak sengaja. Mereka sangka kan bahawa itulah yang betul, ataupun niat mereka baik. Niat mereka baik, tetapi mereka telah mengikuti pendapat yang salah. Apapun hukum mereka, ikuti Allah SWT. Allah yang akan menghukum mereka, akan melihat apakah mereka itu ahli atau tak ahli untuk memberikan fatwa dan sebagainya, ataupun kenapa mereka lakukan demikian. Jadi bukan kita yang hukum mereka. Untuk kita cuma cakap ni betul atau tak, salah, itu je. Dan kita bawakan bukti dan dalil, dan kita terangkan pada orang ni betul atau salah. Tapi orang yang keluarkan tu tak mesti yang kita pergi hukum. Ulama boleh nak hukum, dia boleh hukum. Kalau dia hukum ulama, yang ulama hukum orang-orang macam tu yang keluarkan fatwa salah ni, mereka tak boleh berdasarkan dengan satu fatwa. Mereka melihat, kena baca fatwa tu. Macam mana dia keluarkan fatwa tersebut? Adakah daripada sudut hawa nafsu ke, ataupun memang ilmiah sikit tetapi dia tersalah ambil dan sebagainya, usulnya dan seterusnya, dia telah taklid siapa tapi bukan daripada awal rasu. Itu mereka yang hukumkan. Untuk kita cukuplah untuk menyatakan bahawa pendapat ini, fatwa ini salah dan sebagainya. Tak payah kita nak lebih-lebih. Kalau orang kita ni kadang dia selalu lebih-lebih. Jadi semua orang salah, semua orang apa ni ikut government, semua orang ikut gini, parti lah apa semuanya, semua betul je. Dia main mengikut dalam satu bakul. Lepas tu bila duduk dalam ceramah ni, satu jam setengah atau dua jam, cerita dia pasal salah hanya orang. Kan dia tak ada salah. Ini semua kita dah nampak. Jadi dua jam dia cakap dengan orang, dia tu salah. Jadi itu pun tak tepat . Tetapi ada tak orang yang betul-betul dia punya fatwa selalu mesti miring ke sana aja kan? Miring kepada apa yang penguasa nak, adalah. Ada. Tapi kita kata dengan tadi, ada orang yang akan ikut jejak langkah ahli kitab. Kalau ulama sini ikut ulama ahli kitab pun ada juga. Orang awam kita ikut orang awam ahli kitab pun ada juga. Yang kedua, menafikan adanya manfaat dari ras dan keturunan, dan menetapkan bahawa urusan rahsia atau celaka itu sama faktornya, iaitu bahawa kebahagiaan manusia faktornya adalah iman dan amal soleh, sedangkan kecelakaan faktornya adalah syirik dan maksiat. Bukan pasal keturunan dan sebagainya. Orang keturunan rendah dia dapat neraka ke ataupun dapat kecelakaan, dan keturunan baik dapat kebaikan, dapat syurga ke, disayangi oleh Allah SWT. Tidak. Bukan orang awak orang Arab jadi awak bagus apa semuanya. Tak ada . Kita bukan orang Arab, makin jauh daripada orang Arab maka kita lagi dapat kehinaan dan sebagainya. Bukan masalah tu. Ya, masalah iman dan amal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dalam satu sok tu bukan kira siapa yang paling cool ke, siapa yang bangsa itu ke, bangsa ni ke, bukan. Pasal dia punya takwa. Kemudian peringatan akan bahaya dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi dosa-dosa ni semuanya bahaya, kecil ataupun besar. dan anjuran untuk berusaha menghapus dosa-dosa itu dengan bertaubat dan beramal soleh sebelum dosa-dosa itu meliputi jiwa dan menghalanginya untuk bertaubat. Alhamdulillah. Jadi bukan asal dosa kecil je, itu tak apa eh, sikit aja. Tahu hadis apa tu, orang yang bawa kayu api, orang bawa kayu, jadi dia satu lembah kayu dia dekat tempat lain, jadi tiap-tiap hari dia bawa satu kan, satu kayu, kayu sikit je, orang ingat tak ada apa-apa kan, betul tak? Kayu, jadi api tu mungkin mungkin besar. Jadi dia bawa hut je, dia bawa satu batang kayu kecil, tetapi dia punya naik, lepas tu api dia boleh jadi bukan main besar. Kalau tengok satu-satu memang kecil, tetapi macam itulah dosa. Awak bawa satu-satu kecil je, tapi dah banyak-banyak, dia punya bakar betul punya. Itu ada hadis yang terlepas asal. Ya, dosa kecil yang kamu lakukan tu ibarat orang yang bawa kayu. Setiap kali dia bawa satu kecil-kecil, bakar-bakar, lama dia jadi. Jadi itu daripada faedah-faedah yang kita dapat daripada ayat ini. Ada lagi tak? Jadi apa saja peruntungan yang kita dapat daripada yang haram, maka dia adalah haram, yang itu dosa. Perbuatan tu dosa je, ya, tapi dia punya keuntungan pun dosa. Jadi orang yang kita katakan jual beli yang haram, bukan dia berdosa kat jual beli je, dia punya untung pun haram. Jadi orang yang main judi ke apa ke semuanya, dia punya keuntungan pun haram juga. Dia tak boleh gunakan. Haram tu maknanya apa? Haram tu maknanya tak boleh manfaatkan. Dia bukan harta. Kalau dia bab harta benda, maka dia bukan harta. Jadi tak boleh pakai. Itu maknanya tak boleh pakai. Dan kalau kita pakai semuanya asal dia tidak sah. Barang yang curi, benda tu haram. Jadi kalau kita jual ataupun kita apa ni, kita dapat satu harta yang dicuri, tuan punya dia cari dapat, lepas tu dia nak ambil balik, boleh tak awak katakan dah saya dah beli, saya beli secara halal, saya tak tahu ni dicuri ke tak dicuri. Boleh tak ini melarang atau menghalang orang tuan punya harta tu ambil balik? Kereta ni awak beli, awak tak tahu beli dengan siapa entah eh. Semua bagus, jual beli ada chop stamp apa semua dia kan. Bayar cash semua lagi. Dan orang kita lepas tu sekejap lagi ada orang datang, dia kata ni kereta saya, tunjukkan semua bukti-bukti kereta saya. Saya tak tahu tu kereta saya kena curi, apa ni polis report apa semuanya. Saya tak tahu, saya dah beli dengan halang tu kereta saya. Ni kereta curi tu bukan masalah ya. Masalah saya, apa kau dalam Islam macam tu? Boleh tak tuan punya tu ambil? Ha? Boleh tak boleh? Jangan boleh. Sebab akad awak dengan orang yang pencuri kereta tersebut tak sah. Sebab dia menjual barang yang bukan hak milik dia. Jadi yang awak bayar tu nasib awak lah tu. Kalau macam bayar RM50,000 pun RM50,000 awak hangus dengan pencuri tersebut. Tuan punya kereta boleh ambil balik. Dia hak, dia ada hak untuk ambil balik. Yang itu sekarang ni tak tempat macam gini memang negeri kita alhamdulillah benda ni tak berlaku sangat. Boleh semua telah apa ni, undang-undang dah tetapkan kan semuanya. Tapi tempat-tempat lain terpencil-terpencil kan semuanya, main ada masuk ni boleh beli tu beli ni ya. Ni TV elong, ni apa semuanya, rupa-rupa semuanya sebabnya. Lepas tu bila tuan dia nampak dia ambil balik, oh tak boleh buat apa-apa. Sebab yang jenakkan kan, masa-masa jadi dia jual pada orang. Dia jual pada orang, benda tu semangka lah. Dia bukan dia punya. Bukan dia punya. Dia punya. Itu lain, itu dia punya. Maknanya dia beli daripada sana eh. Dia bawa masuk sini, cuma dia tak masuk kastam aja, betul tak? Dia tak masuk kastam. Jadi kalau tak masuk kastam, yang dosanya dekat mana? Dekat tak masuk kastam lah. Dia punya hukum adalah kena bayar. Dia punya cukai ke apa tu kan. Tapi harta tu dia punya kan. Dia boleh jual. Jual beli tu sah. Jadi yang siapa yang kena bayar tu lah. Kadang dah awak punya, jadi awak belum bayar dia punya tax, awak yang kena bayar. Tapi dia beri tukar. Ini bukan harta benda dia terus. Ini curi pun yang awak masuk dalam. Ini yang tu boleh beri. Jadi maksudnya wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaanlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan. Yakni apa yang mereka dapat untung tu hanya itu pun orang. Jadi kalau macam gini, nanti persoalan akan datang kasino kan, betul tak? Okay, boleh tak kerja kat kasino? Jadi dia punya cashier ke, cuci-cuci ke, dia punya apa, contractor dia, electrician dia ke, macam-macam. Tantang 2,000 je rasa kerja boleh, boleh di apa ni, boleh dibuka untuk industri tersebut. Sampai ada diploma semua, tantang ada degree yang terdoktorik semuanya pasal kasino ke? Tak mustahil eh? Tak mustahil, ada lah agaknya pun. Apa hukumnya? Tak, haram, semua haram. Bagaimana pun orang nak cakap halal, itu takut dia jadi macam tadi lah. Kita tak nak tuduh lah eh? Kita tak nak tuduh. Tapi kita kata ini benda memang haram. Orang-orang tertentu di sini tu yang akan fatwa kan, kita tahulah macam orang yang akan fatwa kan. Alah, itulah. Dah tak boleh buat apa-apa lah eh? Orang Melayu kalau nak kerja kat sana, cashier ke, jadi walaupun bukan yang duduk dekat dalam tu kan, kat luar-luar je tu kan, security dia ke apa ke dia semuanya kan, maintenance apa ni, personal dia ke, itu tak haram. Itu tak haram. Kalau orang nak cakap macam gitu, mesti ada ya, macam gitu cakap. Sebab kita tu semua tak salah. Dan ini banyak sangat. Tapi macam tu tak ada kerja apa semuanya kan. Ini cerita sama dengan apa ni, sebab kata dekat dekat Batam. Apa dia orang ni hujan? Kenapa melacurkan diri? Tak ada kerja, sama juga. Darurat. Darurat. Bukan banyak lah apa semuanya. Eh, dekat sini yang kita kena terangkan pada orang tentang konsep apa? Konsep rezeki. Rezeki yang pula. Nak? Dekat dalam ni? Kita sikit lah, tak nak jawab tu lah. Tolong orang buat masjid ni, kalau orang faham tu, maknanya ni ada satu benda nak rompak, sama-sama rompak tu tolong dia, tolong. Maknanya satu orang pegangkan orang dia, satu orang jamin tu tolong direct lah. Ni tak ada, ni dia halal dia bawa yang teksi tu misalnya kan. Tapi ke tempat-tempat yang haram. Jadi contohnya pergi tepul ke apa, kiri, ataupun ada masjid, bar dan sebagainya, ataupun bidang pun haram juga lah. Di makam Habib Nur ke apa. Jadi yang itu dengan yang ni kan lain sikit. Lain sikit. Yang ni sama-sama ubat. Ni kalau kita ingat kita belajar apa ni curi ya, tarikah. Ada kes-kes macam itu. Jadi apa hukum ni? Kita nak ingatkan sikit sesuatu tentang dalam sebagian daripada hukum ahli zimmah. Ahli zimmah ni adalah orang-orang yang bukan Islam, kafir, yang tinggal di dalam negeri Islam. Jadi Ibnu Qayyim ada kitab namanya Ahkam Ahli Zimmah, hukum-hukum ahli zimmah ni. Jadi mereka ada hukum-hukum khas dan sebagainya lah. Tapi mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, betul tak? Mereka tak dipaksa untuk masuk Islam. Jadi mereka duduk dalam negeri Islam, mereka kena bayar cukai dia yang tak seberapa lah. Hanya nak menunjukkan bahawa mereka ni Cina lah. Bahawa Islam tu yang menguasai kat sini. Jadi mereka tinggal macam biasa. Dan kadang-kadang orang Islam kahwin dengan mereka, betul tak? Yang lelaki lah boleh kahwin dengan orang-orang apa ni, ahli kitab daripada kalangan mereka. Jadi dekat sini sebagian hukum yang mereka sebutkan tu, kalau orang isteri dia nak pergi gereja, suami dia hantar lah. Jawabnya boleh. Nampak? Dia hantar. Anaknya ke atau apa ni, tak, isteri dulu kalau bawa ke tempat-tempat itu jauhnya tidaknya boleh. Jadi dekat sini Allah Alam, untuk kita ni, kalau orang tu memang dia, memang untuk dia, memang kita pun tahu kita kahwin dia, dia memang bukan orang Islam. Takkan kita nak katakan kita subahat dengan dia, kita kata orang tu jadi pasangan orang yang bukan Islam dan semua. Itu lagi teruk daripada apa tadi, bawa teksi apa ni. Tapi Islam benarkan kan? Islam benarkan. Cuma kita benci perbuatan tersebut lah. Itu untuk orang yang amalkan itu lah. Tak, nanti belum habis, jawapan dia belum habis. Jadi yang itu hukum kita dah pasti ada. Wujud ulama cakap macam tu. Kemudian kita ada satu dalil yang umum, wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'amanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan bertolong menolonglah kamu di dalam perbuatan akhir kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara yang dosa dan permusuhan. Jadi umumnya yang sekian tu tak boleh bekerjasama untuk buat dosa dan permusuhan. Bukan tu banyak nanya orang dan sebagainya. Jadi kita ada umum ni, lepas tu kita ada hukum-hukum seperti ini. Jadi macam mana kita nak lihat apa ni, macam mana kita nak apa ni, kita nak lihat isu-isu yang tadi ataupun perkara yang agak-agak pelik tadi tu. Jadi kita kena faham buat tolong-tolong nak buat dosa asalnya tak boleh. Jadi dekat sini Orang yang buat ni, kalau dalam agama mereka tu benda tu adalah agama mereka, sama ada dia dah diputar belikkan ke apa semuanya tu kan, itu memang kira semua orang tahu bahawa tu agama dia macam tu. Okey. Dan dalam Islam yang kita punya toleransi tu memang macam itu. Kita boleh kahwin orang yang bukan Islam dan dia boleh bebas amalkan agamanya. Cuma dia ada dia punya sekatan-sekatan. Dia tak boleh berarak kan, macam kita kat sini kan, berarak bila mati apa semua. Itu dalam negeri Islam ahli jimat tak ada macam tu kan. Dia tak boleh zahirkan syariat dia tu. Tapi kalau dia nak pergi cip, dia ada kan cip kan. Kalau dah ada lah, Dia boleh beri barang-barang dia, dia boleh raikan perayaan dia. Betul lah. Cuma kita je yang apa ni, dia dalam negeri Islam dia tak boleh zahirkan dia secara terang-terangan. Tapi dia boleh amalkan, dia tak tahu. Jadi dekat sini kita katakan kalau kes-kes demikian, maka orang kafir dan sebagainya, Saya rasa lah kalau tak ada banyak pilihan kan, dia tak termasuk dalam tolong-menolong dalam perkara dosa. Tetapi kes kedua, Orang Islam yang nak pergi gereja misalnya kan, ataupun nak pergi tempat-tempat bid'ah ke, atau tempat-tempat maksiat ke, apa hukum yang hantar dia? Yang ini tak boleh. Yang ini saya rasa tak boleh. Tapi dia kawan-kawan tu kan, mak bapak dia bilang semua dah ada, dia putus hantar pergi tempat aku penuh lalu sebab dia tak nak buat. Dia terangkan lah sebabnya kita tak hantar. Bukan kita malas, bukan kita derhaka, sebab itu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dalam agama. Dia bida'ah ataupun dia haram juga. Kalau dia jadi haram, hantar pergi masjid boleh, hantar ini tak boleh. Kalau betul saya derhaka, tak pergi mana-mana pun saya tak hantar. Ini jauh macam mana pun saya hantar, di Mekah pun saya hantar. Tapi bab tu tak boleh. Takkan derhaka kan. Jadi bukan masalah tu, masalah ini adalah maksiat. Mungkin kita tak boleh buat. Allah SWT perintahkan kita buat baik pada 2000 berapa. Tapi bila dia suruh wa izahata ka'alan tu syirikabi, dia suruh syirik kata ala tuti' rumah, jangan taat pada mereka tu. Tetapi wa sahib rumah di dunia ma'rufah, tetapi gaullah dengan mereka di dalam dunia ini dengan cara ma'ruf. Dan macam mana ma'ruf dengan mak bapak tak Islam? Makan benda-benda haram, minum benda-benda haram, buat benda haram, tanda zina, tanda apa semuanya, apa-apa lah. Macam nak buat baik? Hati benci ke tak benci? Benci, tapi dia perintah dengan Allah, wajib buat baik dengan dia. Macam mana? Jadi memang contradicting. Sebab tu ni dalam wala al-bara ni, masalah hati lain, masalah buat lain. Dia boleh macam tu. Jiran yang bukan Islam ke apa semuanya tu, kita toleransi ni level tinggi. Kita boleh toleransi ke? Tapi dia nak suruh buat, suruh participate, tak boleh. Jadi kat dalam masalah-masalah seperti ini, orang Islam dilarang buat benda-benda gini. Okeylah, untuk dia yang buat benda-benda kat kufuran itu memang dia tak bilang. Dengan hukum memang boleh pun. Takkan kita jatuh tak, kita tak nak apa ni, tak nak ikutkan. Tapi maksud dia paling-paling baik sekali, yang terbaik sekali, da'ma yari bukan ilamalah yari ruh. Tinggalkanlah apa yang mencurigai kamu kepada apa yang tidak mencurigai kamu. Kamu waswas jangan buat dah. Tapi penjelasan nak tinggalkan dah. Ya. Beri penjelasan nak tinggalkan. Penjelasan yang baiknya kita jelaskan dan kita tinggalkan. Tapi ikut ilmu Allah. Ilmu awak kalau sikit gitu, nanti ada benda awak buat. Tapi awak makin banyak tahu semua benda awak tak boleh buat. At last awak tak boleh buat baik dengan dia. Dan itu tak akan berlaku sebenarnya. Tak patut dengan benda. Tadi katakan perkahwinan antara orang-orang Islam dan orang-orang Islam. Ahli kitab, adakah jalan-jalan yang banyak berbahaya atau ahli kitab yang tidak berhasil? Ahli kitab menyembah berhala. Ya, macam cross-cross. Ini kitab Nasrani untuk masalah Nasrani. Kalau tidak jarang lah kita jumpa. Persoalannya, apakah zaman Rasulullah SAW, zaman Quran turun, ada tak kutrol? Ha? Ada kan? Kecilan mereka lebih dulu, sebelum Islam datang dah ada kot. Salib. Waktu Quran turun, yang dikatakan dibenarkan kamu untuk kahwin dengan wanita di luar kitab ni, yakni yang antara yang Kristian ni, mereka ada cross tak? Ada kan? Tapi benar-benarkan. Ni kalau zaman tu boleh takkan zaman ni? Tak ada, sama orangnya. Kalau zaman kita kata ustaz, kan tak boleh mereka syirikkan Allah semata lagi sembah tiga Tuhan. Zaman tu tak sembah tiga Tuhan. Anak Allah bagi di, apa ni, mak Allah, mak dan apa roh Yahudi kot ada lebih dulu, bukan sekarang berubah. Tapi dibenarkan. Yahudi pun kata Uzair ibn Allah, Yahudi dengan macam-macam perangai yang jahatnya tu pun dibenarkan kita kali. Yang tak boleh syaratnya wanita di kitab ni tak boleh adalah wanita jalan yang zina bersifat yang semua tak boleh. Walaupun dia ada kitab, tak dibenarkan. Yuki Mufanat Maria, Maria. Ahlul kitab, tapi dia masuk Islam lepas tu. Dia anak kepada ketua kabilah Yahudi. Dia memang maksud Nabi SAW kahwin dengan dia untuk apa? Kalau dapat anak, bapa semua dapat ke lima tu. Kipia. Mari Kipia. Tak ada. Semua masuk Islam. Tak ada yang kekal dalam agama mereka. Tujuannya nak kahwin dengan mereka tu supaya orang masuk Islam ataupun kabilah kali masuk Islam. Dan mara dia tu masuk Islam. Ataupun tiga tujuan tu yang lain. Jadi kalau sekarang tanya boleh tak boleh, jawabnya boh? Jawabnya boleh. Tapi syarat yang mengamalkan agama mereka tau. Maknanya dia tahu apa agama dia tau. Bukan yang nama dia John aja, George ke apa, Mary ke apa. Tapi dia tak tahu apa Kristen kan. Sekarang orang semua ada nama macam itu. Rasa kebanyakan orang ini kan, semua depan dia ada nama tu. Kan pelik, oh Kristen bukan Buddha lah apa, tapi nama dia ada macam-macam nama. Nama-nama Kristen, tapi bukan eh. Yang macam itu tak boleh. Yang kita cakap ni memang dia Kristen. Maknanya dia pergi, dia tahu lah dia belajar Kristen daripada kecil ke apa. Dan dia ada amal-amalkan macam itu. Walaupun dia tak amal taat ke apa, tapi dia tahu apa tu Christianity. Dia ada percaya Tuhan dan sebagainya. Bagaimana pendidikan anak-anak? Bagaimana? Pendidikan anak-anak. Bagaimana pendidikan anak-anak? Tanggungjawab bapak tak, dia anak dia akan jadi Islam. Tak ikut bapak, tak ikut mak. Dia pasal nasab pun pada bapak. Sebab tu wanita Islam tak boleh kahwin dengan bapak. Ibu yang mempengaruhi anak. Ibu je? Mempengaruhi anak belum masuk agama ibu. Oh, itu kalau dia dah buat macam itu, dia dah apa ni, langgar pantang larang kahwin tu lah. Cara dia memang tak boleh tu. Yang sebenarnya dia tak sebutkan dekat zaman Rasulullah pemerintahan Islam. Tapi sekarang mereka membantah orang-orang ibu-ibu yang Nasara yang dapat anak dia tidak banyak, tidak pernah mengurusi mempernauri anak-anak mereka supaya menuruti kata-kata. Tapi zaman sekarang bukan lagi di dalam pemerintahan. Okey, jawapannya hukum tetap hukum. Maknanya hukum dia dibenarkan kan? Untuk kahwin, seorang lelaki kahwin dengan wanita ada kitab Kristian misalnya, tetap boleh. Sampai di kiamat pun kita kata boleh. Tapi sebelum tu kita terlupa nak cakap satu benda. Bagus tu tak bagus ni kahwin dengan Kristian ni? Macam bagus pula. Tak bagus. Jangan salah-salah pula. Macam-macam boleh lah. Semua kita pula nak cari apa ni, Mary Madonna ke apa sebenarnya. Tak bagus. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikin. Walau a'jabatkum khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan hamba wanita yang beriman, hamba lebih baik untuk kamu daripada min musyrikatin, daripada seorang wanita musyrikah. Walau a'jabatkum, walaupun dia mengagumkan kamu. Jadi asal dia ialah iman. Sebab Allah kata lepas tu ulaika yad'una ila nar. Sebab mereka itu menyeru kepada an-nar, neraka. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi idzni. Dan adapun Allah, dia seru kepada syurga, kepada maghfirahnya Islam. Kita bagus. Tapi boleh. Jadi kenapa boleh? Katalah ni tengok kenapa boleh. Dia ada sebab-sebab lain, ada sebab-sebab dakwah. Itu tujuannya bukan macam itu. Sampai bila-bila macam itu. Tapi ada sebenarnya kita tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Jadi kalau memang dia memang prinsip bagus punya, misalnya orang yang educated tinggi apa semuanya, dia ada ada mission dan vision dia, iaitu dia nak, dia Kristian tu betul. Lepas tu dia nak, kalau boleh dia nak anak-anak dia semua ikut dia. Kemudian kalau boleh dia nak suami dia pun ikut dia. Macam itu mana boleh kahwin? Macam itu punya wanita kita tak boleh. Dia dah nak gambarkan barang punya. Sebab tu lelaki kenapa boleh kahwin dengan wanita bukan Islam ni? Sebab dia qawwamuna 'ala nisa'. Lelaki tu qawwamun, dia yang membimbing, yang musaitir, yang menguasai, mengapalai, dia yang letakkan ini. Dia yang letakkan nak tinggal kat mana semua dia cakap. Betul lah, anak tak nama siapa semua, siapa boleh? Bapak akikah. Sebab tu kalau anak dah balik, bapak belum akikah, boleh akikah tak? Saya nak akikah untuk diri saya, bapak saya tak buat dulu. Boleh tak? Tak boleh. Sebab ini hukum ni bukan untuk anak, anak bukan mengkalau, ini untuk bapa. Siapa tak jadi bapa, dia tak jadi anak-anak kita. Tak dapat tu lah. Banyak faedah kahwin ni. Dan banyak faedah dapat anak ni. Dapat buat akikah. Itu bukan anak. Lepas tu balik, lepas tu hadis-hadis yang mengatakan Nabi SAW akikahkan untuk diri dia sendiri lepas tu, tak sahih. Sebab kita untuk orang yang bukan lah. Bukan orang dah balik, kata bapak tu. Bukan untuk pakcik pun, bukan untuk datuk pun. Yang lain tu tak wajib, tak disunatkan ataupun disyariatkan. Nanti disyariatkan kepada bapak. Sebab bapak yang bukan tu. Sama juga, jadi nanti dia tetapkan makan apa-apa semuanya. Mesti ikut. Ya, sebab tu kita kawal, pendidikan tu sepatutnya lelaki tu kawamun, yang panjang bijak, yang apa semuanya, yang rasyid, yakni yang kita katakan tu bijaksana lah, mentadbir. Jadi dengan cara macam itu, dia tundukkan secara amali ya, jadi masuk Islam. Tapi kalau yang lelaki dia tak boleh, bila kawan pun asal boleh je kan, semua tak jadi. Teruk jadi-jadi huru hara. Itu yang jadinya awak cakap tu, diorang apa, returnkan anak dan sebagainya. Jadi kalau nanti kita lihat dalam amali ya, nanti bila kita apa ni, orang Islam itu berkembang luas, dia masukkan negeri yang bukan Islam, ada ahlul kitab dan sebagainya kan, ramai. Betul lah. Jadi antara strategi dakwah, kawin juga dengan ahlul kitab. Tapi bukan maknanya ada orang-orang yang beriman tu kita tak nak kahwin, kita kahwin dengan ahlul kitab. Ni kahwin, kahwin lagi yang ini, itu misalnya, yang itu. Barulah cara, baru dapat. Sebab tu banyak orang masuk Islam dan ahlul kitab dengan cara macam ni. Cara integration ni, kalau macam gitu. Dia baru dia nampak Islam secara dekat. Ini diamalkan oleh tabi'in dan sebagainya. Jadi kena faham hukumnya boleh. Lepas tu apakah dia afdal tak afdal, kemudian dia ada tentang larangnya, kita kata orang tu syarat-syarat, tujuannya apa dan sebagainya. Dan tidak lain dan tidak bukan, kita nak kena lihat Allah SWT memang maksudkan begitu. Allah SWT nak lainkan diskriminat ahli kitab dengan yang non ahli kitab, dengan orang yang sebahagian Muslim, Hindu dan sebagainya. Ahli kitab walaupun dia sesat, walaupun macam-macam, dia lagi bagus daripada orang. Sebab tu dinamakan mereka tu dengan nama yang kita katakan okey tau, mulia tu, ahlul kitab yang ada kitab. Allah tak panggil diorang yang ni Yahudi Nasrani, bila yang Nasrani selalunya yang dalam negatif. Bila nak ajak dakwah ke, kuliah ahlul kitab ta'alau ilah, wahai ahlul kitab. Jadi dia ada panggilan apa? Nak ada dia punya rasa respect tu. Sebab diorang lain, diorang ada kitab daripada diorang ada Nabi dan sebagainya, diorang lain. Cuma kita, saya ada baca-baca punya beberapa artikel dan sebagainya. Mereka salah gunakan kefahaman ini, tinggalkan kita respect over sangat pula dengan ahli kitab. Itu ada pula. Sedangkan bukannya macam tu. Kita boleh jumpa dalam tafsir tentang bagaimana apa ni Allah SWT membezakan ahli kitab dengan non ahli kitab ni dalam Al-Quran. Tapi yang kita bawa-bawa sampaikan kita terus samakan dia dengan Islam pula. Ataupun lebih tinggi dia daripada Islam dan Allah, kita panggil dia brother pula. Mana pula dia jadi brother? Dah ada dah ulama panggil ahli kitab ni Yahudi Nasrani brother. Subhanallah. Lepas tu dia kata, wah brother in apa human lah apa semua. Tak ada. Itu tetap tak sampai macam gitu. Jadi beza dia sampai sini. Awak jangan kerja kan pula. Itu semua tak betul. Ya? Tanya gitu beradanya lah. Kalau dia nak baik dengan kita, bagus lah. Kita tak sampai macam itu. Jadi apa lagi yang dibolehkan? Hukum dengan dorang, sembelihan dorang. Cok, dorang sembelih daging, lembu apa semua kita boleh makan. Walaupun kita tahu akidah dia apa, talib ke apa ke, kat Argentina dan sebagainya tu, banyak masuk, boleh. Tapi kalau kita dapati kat Argentina tu yang tak amal Kristian, tak tahu apa-apa Kristian, daripada kecil sampai besar dia tak tahu apa-apa Kristian, tak lagi gereja apa semua, tak pernah percaya Bible lagi dah, basic pun tak tahu misalnya. Orang Kristian pun tak kata orang Kristian. Jadi yang macam itu tu mungkin tak tahu. Nama aja dia ikut-ikut. Awak tahu kan banyak orang Arab kat South America kan? Yang tak ada tahu Islam dia. Tak ada lagi Islam ni. Dia cuma ada sejadah, ada tasbih. Dia tak tahu apa benda tu. Tapi dulu datuk-datuk aku ada bawa ada benda ni. Dah berlaku. Dah generasi ke berapa dah berlaku. Sama macam di Bosnia dan sebagainya. Yang macam gitu sembelihan orang boleh pakai tak? Jawabnya tak boleh. Dan tak boleh kahwin dengan orang. Tak boleh lagi. Ada apa-apa soalan? Kenapa? Ya, tingkat dia apa? Apa beza dia dengan Nasara zaman Nabi SAW? Apa beza dia? Sekarang ni zaman dulu mungkin zaman dulu ada peraturan. Mungkin walaupun dia tak buat. Bagaimana sekitar saya nak peraturan? Yelah, kita tak tahu lah. Ngomong macam ikut macam dulu je. Kenapa kita susah-susah kan? Etika seorang tak beza. Zaman dulu pun kata kita anak Allah. Tahu kan? Waqalu ta'adallahu walada. Dan mereka berkata Allah SWT mengambil anak lelaki. Sama juga zaman sekarang. Sampai sekarang masih kata yang sama. Dan zaman tu kata boleh makan sembelihan itu. Sekarang zaman sekarang tak boleh. Kenapa kita pula ni yang nak apa macam syadid sangat, nak macam apa ni warak sangat. Sahabat-sahabat tak kisah pun zaman dulu. Nabi pun kata boleh. Kenapa kita nak lagi terror, lagi warak kepada orang? Tetapi dia ada syarat. Dia mesti sembelih. Waktu sembelih tu mesti sebut nama Allah. Yakni mesti sebut nama Allah. So kalau kata ada kata jenis of God ke apa misalnya, okay, nak kita tak kata the name of Jesus, tak boleh. Jadi yang bab ini, yang kalau kita, kalau kita banyak sangat nak pergi check dekat, dekat bab daging ni ada dua jenis golongan, dan dua-dua ni tak salah. Satu yang ambil asal hukum boleh kan, boleh ya? Apa Argentina, Brazil apa semua dia boleh makan tadi. Dan ikan kata boleh, dan kita tak boleh kata dia haram apa makan apa semua, tak pergi check apa semuanya. Kenapa nak pergi check? Kenapa nak pergi check? Betul tak? Haa, sebab tempat tu asalnya orang Kristian. Lain kalau datang dari India, asal tempat tu Hindu. Ha, jadi yang itu orang tak boleh. Sampai kita tahu kat, kat mana dia floating house dan sebagainya. Ha, tapi kalau kat sana memang semua Kristian. Setiap ada satu golongan, jadi pun tak salah. Dia kata apa ni, Kristian diorang tu lain macam sikit, ataupun kita tak tahulah apa semuanya, mereka tak semayang ni orang Kristian ke kan. Ha, ha, kalau yang dia nak kata itu dia tak nak makan pun boleh, tapi dia tak boleh gaduh-gaduh. Dia tak nak, dia kata dia tu jangan. Dia ni pula yang kata dia tu keras dan sebagainya, tu okey. Tak ada pasal. Ya, kita orang dah timbulkan soalan ni pada masa ni. Dia pergi dulu lagi. Tak ada, tak ada. Dia dulu boleh. Jadi nak warak, bagus. Tapi awak jangan semuanya mesti suruh orang semua ikut macam awak lah orang. Sama juga kes-kes sekarang ni, tak boleh ni, kolgit tak boleh ni, apa tak boleh. Sebenarnya, dia tak boleh tu tau. Keluarkan benda-benda macam ni. Ada orang suka kan, ingatkan dia buat baik pada orang. Kita yang jaga kau. Kau email macam yang kena ini semua tak boleh lah. Semua yang orang pakai dia susahkan kan, tak boleh. Tak boleh tentu. Dan macam tu tak ada, tak ada betul-betul punya kita katakan apa tu mesti keluar daripada badan rasmi negeri itu Malaysia misalnya. Kan ada badan rasmi dia, pas ada dia halal section dia. Dia yang awak ada, yang dia tu cakap, doktor tu cakap, dia ni cakap lah apa semuanya, dia research lah apa semuanya. Tak boleh, benda besar macam ni refer kepada authority. Lepas tu awak dah keluarkan benda semuanya, SMS, email, tak, dulu tu ada satu zaman tu asyik benda tu je. Lepas tu dia diam je kan, kena? Haa, gelatin itu, gelatin ini, kita pun belajar. Tak semua gelatin tak boleh, saya gelatin boleh apa semuanya. Asalnya awak tak tahu sudah. Jadi kan kita orang tengok yang nak warak, kita nak salahkan dia tidak? Tak bagus. Dia nak susah tu kena pasal. Jadi kita supermarket dia cek kan, berapa ingredient dia, masa boleh susah dia, dia nak susah tu pasal lah. Kasih dia, syaknya dia dapat pasal. Kalau awak tak nak susah, tak apa, tak salah. Itu kita berpendirian mesti kita sepatutnya. Orang niaga eh, kan? Dalam tradition eh, dia meniaga tak eh? Yang tukang meniaga tu orang Cina tau tak? Tapi dia dah package barang-barang dia tu, barang-barang halal tau tak? Macam mana tau? Boleh tak kita makan kedai dia tak? Meniaga orang Cina, barang-barang dia konten halal. Ah, halal tau. Produk dia halal lah. Halal. Macam tak? Ayam dia kan? Ayam dia kan? Ada halal tau. Halal yang halal yang letak tu dia letak ke ada authority masak? Tak ada letak eh. Dia halal tak ada sebab kena kena. Halal yang cok punya tak boleh pakai. Saya tak boleh. Walaupun lebih kurang daripada halal pun tak boleh. Sebab tu saya sebenarnya nak sambung lagi tadi saya cakap tadi. Yang ada dua golongan yang warak, bagus. Eh, tapi dia susah lah kan. Yang tak nak warak pun boleh juga, tak salah. Okay, tapi at the same time, kita tak stop macam itu. Daripada sudut community pula, mesti ada halal protection. Itu, itu mesti ada, itu dengan langkah. Jadi senangkan orang. Dan dia tak ada banyak banyak khilaf lah nanti. Ni boleh, ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh, ni, ni tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ni kepada satu. Sebab tu dalam benda-benda umum ni, setiap authority ni peranan macam tu. Mufti yang peranan, kerajaan yang peranan, ada macam itu. Dan bila dah ada, saya jangan silap lagi ikut dia juga. Dia untuk memudahkan kita. Sama dengan negeri Islam atau bukan negeri Islam. Jadi jangan cakap, ah, hutang-hutang ni bukan negeri Islam punya. Habis bila debat-debat gini semuanya, tak nak ikut. Sebab tak nak terah punya kerajaan, tak nak terah apa semuanya. Itu selagi untuk maslahat kita, ikut-ikut lah. Jadi bab-bab gini, kita jangan stop macam itu ya. Tapi kita, sebab tu kat negeri-negeri Arab, kalau nak tahu terus nanti kat Arab Saudi, tak ada halal protection pun. Oh, kena pandai lah Pak Tilis. Awak nak warak? Awak warak? Macam eh, ulama' kan itu. Tanya lah. Tak tahu. Macam-macam saya tengok dah belian Cina pun semua dekat tu market. Tak buka. Yang dia kata pun, orang bukan Madinah awak boleh jumpa. Sebelah masjid je. Main Daud tu pun banyak awak nampak. Macam-macam singgah, macam-macam apa tu, tekomin apa tu, semua ada di situ. Awak nak kata apa? Awak tanya macam ni, semua cakap sama. Awak tak tahu, halal. Bab daging, tengok daripada negeri mana. Majoriti negerinya, Ahlul Kitab atau negeri Islam, lagi boleh. Lepas tu, awak nak tanya, tak payah. Awak nak tanya, tutup pulang. Ini tu kita punya, dia kenal. Tapi dia dalam tadi ada tak produk Watani nama dulu tu ayam Watani memang yang ni negeri punya tu. Jadi untuk kita ambil yang itu. Tapi Argentina selalu lagi murah. Kita pulang kepada kita. Jadi menunjukkan bahawa apa? Mereka amalkan rukhsah yang ada dalam Al-Quran. Ini keringanan yang ada dalam Al-Quran. Boleh makan. Ayat tu tidak dimaksudkan. Lagi dia nama kita, dia macam gitulah. Dia ada syarat-syarat dia. Macam mana pun dia ada syarat-syarat. Macam nak kahwin dengan wanita yang bukan Islam yang Al Kitab tu, dia bukan orang yang jalang. Wanita yang jalang kahwin tak boleh. Sebab itu diharamkan kita kahwin dengan wanita wanita zina. Waktu remazah juga alam mu'minin. Dan diharamkan atas yang demikian tu atas orang beriman. Dan surah Nur, yang ni penzina perempuan tak boleh kahwin dengan penzina lelaki. Dan sebaliknya, dan diharamkan atas orang beriman tak boleh kahwin dengan perempuan zina. Haram hukum. Jadi kalau apa ni, apa maksudnya? Jadi orang yang dah belanja tu semua tak boleh kahwin lah. Tapi berbanyak macam-macam ni yang pasukan lah. Apa makna ya? Maknanya adalah dia punya status tu masih penzina. Maknanya dia pun taubat. Itu yang pendapat yang rajin. Ada orang nak kata sampai diri dia tak boleh walaupun sekali dia penzina. Tapi yang tepat dia adalah dia punya sifat penzina tu masih ada lagi. Maknanya dia tak bertaubat. Yang itu sampai bila-bila tak boleh kita kahwin dengan dia. Jadi sebab tu mahkamah lah register okey tu. Dia masih buat gitu lagi ataupun tak? Tak buat. Kalau ada taubat apa semua okey. Yang tak jadi ni sebenarnya kita ingkar sekarang. Bukan masalah orang kahwin selepas berzina. Boleh, hukumnya boleh. Tapi apakah mereka dah bertaubat ke belum? Atau setakat nak kahwin nak tutup malu, lepas tu masih ada lagi masalah yang yang sama. Tak boleh lah macam itu. Makanan pula kita dah ingat tadi. Daging makanan penyembelihan dia tu dengan cara yang kita tahu lah, sama dengan Islam, potong semuanya tu. Kemudian ada baca nama Allah SWT. Yang tak dibaca dengan Allah SWT tak boleh di. Walaupun dia etikat tiga Tuhan ke, banyak Tuhan ke, apa ke, Tuhan ada anak tu tak kira. Yang penting dia tak sebut nama melainkan dengan nama Allah SWT. Allah tu nama lapar tu lah, tak perlulah. Yang penting bukan nama Jesus ke, nama Uzair ke, nama Mary ke, dan sebagainya. Kalau awak tak tahu, awak pergi check lah. Kalau awak nak warak, tak nak check. Allah maaf. Ini keadaan lain. Bersyarat. Bukan semua tak boleh. Tapi yang ada berlaku sekarang banyak juga tak bolehnya. Tapi diorang buat juga. Jadi kalau beli, bank beli, mesti beli betul-betul. Kalau dia rumah ke, mesti tukar nama. Ambil kunci rumahnya. Bukan beli benda tu pun tak nampak, tak pergi tengok pun. Kereta tu tak pergi tengok pun. Lepas tu dah beli, konon-konon dah beli, terus jual balik pada itu. Sama aja, benda tak bergerak dari situ juga. Jadi kita ingat kan cara jual beli mesti ada apa? Kos. Mesti ada genggam. Kalau dia makanan ke apa ke, mesti ambil. Benda tu boleh dipindahkan, pindahkan. Tu ada kedai lah, tu baru tu awaknya. Kalau benda yang tak boleh dipindahkan yang tanah ke rumah, geran ke apa ke kan, ataupun pagar, ataupun kalau rumah kunci ke misalnya, tu dah hak milik awak. Lepas tu nak jual-jual, maknanya nama dah tulis tu, nama bank dan sebagainya. Kalau dia buat macam tu bank macam tu buat, lepas tu sekali bank dah beli tu semua kan, dia nak jual 10,000 sekali lama, dia tak jadi, bank tak tahu. Boleh tak dia kata tak jadi? Boleh. Sebenarnya boleh, dalam hukum Islam boleh. Bank ni bank menyumpah lah. Daripada dia nak ingat dia nak jual lagi 10,000 kan. Sekali yang awak tu yang pinjam tu tak jadi beli, dia tangkap. Pasal asal dia, dia belum jual lagi pada awak. Awak belum pergi, belum lagi apa pun. Dia bukan akad pinjam pun, dia akad apa? Jual beli. Tapi yang bangsa dah kontong jual apa semuanya, pasal sebenarnya dia cuma nak namakan dia aja je, jual beli, padahal dia sebenarnya pinjam. Jadi pesan saya cakap itu je, syarat tu itu je. Jadi bank mesti sanggup tanggung risiko orang tak jadi duit. Mesti sanggup-tanggup. Kalau dia sanggup-tanggup, lepas tu dia jual balik, dia tu beli plus 10,000, tu pulang, tak kisah, boleh kan. Harga tu naikkan, tak apa. Tak pasal. Lepas tu memang jual beli, tu boleh. Kalau dia Saudi, itu dilakukan. Pasal kat sana, hantaran mas kahwin, nak kahwin tu RM100,000, RM100,000, RM100,000. Lagi-lagi kalau perempuan dia Badri, Badri. Kalau dia yang model punya tu, yang boleh naik kapal terbang punya, jadi kawan-kawan beri, itu semua murah-murah. Kalau yang orang Badri semua mahal-mahal. Mana ada orang naikkan RM100,000? Budak 20 tahun, 25 tahun lagi dia suruh kawin dengan budak. Orang selalu memang kawin dengan budak. Saya nak kawin pergi bank, pergi kereta lah. Dengan cara macam itu. Lepas tu bayar pelan-pelan. Ya? Dia boleh. Itu memang boleh. Kebanyakan dia buat macam itu kat sana. Tapi caranya ulama kata nak buat macam itu, mesti bank beli tukar nama semuanya. Lepas tu tukar nama lagi satu kali. Kalau setakat kat kedai je, ini konon-konon beli apa semuanya, tapi dia punya tu tak pindah kan. Nama dia ke apa, ke motor, itu cuma hilah je, tukar raya je. Jadi nak tahu boleh tak tahu, tanya lah bank Islam macam mana korang buat. Kata dia cubahan je. Ada apa? Zaman dulu Kristian pun ada pinjam macam itu. Kita kalau ulam syafi'i ni kata boleh. Sebab apa? Yang ini jual satu akad balik, yang ini jual balik kan, dengan tambahan satu akad balik. So dia tengok separately. So mazhab syafi'i kata boleh. Ada ulama lain kata tak boleh ni, bayi al-aina ni sebenarnya. Ni sebenarnya tu in one, tak boleh. Kalau tengok semuanya sekali, jadi ada silap dia dalam kat situ. Tapi masalahnya, sebagian pelopor-pelopor bank Islam ni, sebagian saya tinggal yang belajar bank Islam ni, sekarang pun ada diploma bank Islam ni semua, diorang pula engkar orang yang kata tak boleh. Macam lagi diorang ajak cik betul ke dia. Dan pasal apa, diorang tak suka kita cakap-cakap apa, selalu pakai reket ke diorang kan, menyusahkan diorang nanti apa ni, diorang nak promote dengan bank Islam. Tak tahu pasal lah, selalu berlaku macam itu. Jadi mereka selalu menyiapkan diorang yang betul, lepas tu diorang attack kita. Padahal diorang tak tahu, kalau diorang tengah ambil pendapat, salah satu pendapat, dan bukan pendapat tu pendapat yang kuat pun. Dan kemudian mereka war-warkan tu dengan macam-macam specialistnya apa semuanya, kumpulan itulah yang betul. Jangan risau-risau lagi. Tapi ada cintan, kalau tanya ulama kata kalau ada bank biasa komersial dengan bank Islam, saya pun nak pilih bank Islam. Aku ustaz ada macam gitu, ada apa semuanya gelik, saya ambil itulah bank biasa tu. Tak. Dalam bab ni kita punya kumpulan sikit tu, warak al-warak tu, tetap kita ambil yang the better alternative. Itu sebabnya. walaupun tak kapur pada macam-macam apa benda dia tu sebenarnya kan, cuba ambil dia Islam. Itu kita punya position. Yang, walaupun yang dalam Islam tu sikit dia punya, dia punya tu sikit kadang-kadang kan, dia punya untung tak apa ke, ataupun dia punya muamalat dia ada macam lemah sikit, dia punya urusan apa semuanya, lebih baik ambil dia daripada ambil komersial kan. Kerana dia insyaAllah akan ke arah kepada kepada yang lebih baik untuk sempurna. Mesti dia akan ada problem mula-mula tu, tapi kita harapkan dia ada kita kebaikan. Dan kita amat memerlukan benda-benda seperti itu. Yang ini betul-betul seperti itu. Macam tadi halal punya center dan sebagainya. Takkanlah halal, kerja cakap halal tu semuanya halal tu lah. Mazhab tu, mazhab tu. Mazhab ini kata ni tak boleh, mazhab sana kata boleh apa semuanya. Kenapa dia je betul kan? Tapi at least ada juga authority yang boleh kita refer. So dia memudahkan masyarakat, sistem dia, kita support. Jadi kalau dia punya style, misalnya dia nak samak semuanya kan, sepulang kan, betul tak? Untuk sebagian kita, tak payah tak payah samak pun boleh untuk nak jadikan halal. Jadi kita buat-buat dunia kita belajar lah, ataupun kita tak terlampau anak-anak. Jadi kita nak semuanya mula protect, dari mula sampai habis protect, itu susah tak? Jarang benda berlaku tu dari mula sampai habis sempurna. Kita depan dia semua lah dekat kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak bersawak, kalau anak